Siapa pengen ngajakin kamu semua nyanyi lagu yang melo-melo bareng sama Monata? Yang bisa nyanyi bareng ya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Cintaku berkhianat, aku jatuhkan tak bisa bangkit lagi. Tenggelam dalam lautan luka dalam, tidak bisa nggak aku tersesat. What happened ayah naon ini? Coba saudaraku yang ada di luar barikade, yang ada di luar pagar ya.